الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, perlu kuis atau enggak? Kuisnya nanti satu depan aja ya. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan mawadhi'u inna al-maftuhah, ya, tempat-tempat inna yang difathahkan. Ana aja baca gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala tuftahu hamzatu inna wujuban haythu yajibu an yu'awwala ma ba'daha bi masdarin marfu'in aw mansubin aw majrurin. Difathahkan hamzah inna secara wajib, haythu dimana yajibu wajib, an yu'awwala ma ba'daha bita'wil, ditakwilkan apa yang sesudahnya, ditakwilkan sesudahnya. Sesudahnya itu siapa? Isimnya sama khobarnya. Bi masdarin, ditakwilkan dengan sebuah masdar, baik masdarnya marfu, mansub atau majrur. Jadi ini kaedah umumnya. Kaedah umumnya kapan wajib kita fathahkan anna, jadi tidak kita pakai inna, yaitu ketika anna plus isim plus khobar, ya, tiga komponen ini in anna sama isim sama khobar, ketiga-tiganya harus atau wajib ditakwil menjadi sebuah masdar, baik masdarnya yang marfu atau masdar yang mansub atau masdar yang majrur. Ya, itu secara apa umum. Baik, nanti misalnya ternyata anna tanpa isim tanpa khobarnya harus ditakwil menjadi mubtada. Atau anna tanpa isim tanpa khobar harus ditakwil jadi fa'il. Atau ditakwil jadi maf'ul bih atau jar majrur dan seterusnya. Rinciannya adalah berikut ini, wa huwa fi ma yali, dan dia adalah pada kalimat-kalimat berikut, pada tempat-tempat berikut. Yang pertama adalah antakuna an wa maba'daha fi maudhi'il fa'ili. An dan sesudahnya, wa maba'daha, ingat ya siapa? Isim tambah khobarnya. Itu di tempat fa'il. Di tempat fa'il. Contohnya, balawani annaka mujtahidun. Balawani telah sampai kepadaku. Telah sampai kepadaku. Apa yang telah sampai kepadaku? Annaka mujtahidun sebagai fa'il, bahwa engkau itu orang yang bersungguh-sungguh. Ai annaka mujtahidun di mana di sini? Kita takwil menjadi apa? Masdar menjadi fa'il bagi si balagha. Ai balaghani ijtihaduka, telah sampai kepadaku sungguh-sungguhanmu. Balaghani jadinya ijtihaduka, bi rafa ijtihaduka. Ya, sedangkan balawani nunnya nun wiqayah, ya-nya maf'ul bih, ijtihaduka fa'il dari balagha. Contoh dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Ankabut ayat 51. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Awalam yakfihim, tidakkah mencukupi mereka? Yakfi, kafa yakfi, jazm. Tapi di sini ada lam, jadi dihapus. Ihimnya di sini, maf'ul. Tidakkah mencukupi mereka? Apa? Kami menurunkan kitab pada engkau. Ya, anna anzalna alaikal kitaba. Anna anzalna di sini. Anna tambah isim tambah khobar. Sebagai apa? Sebagai fa'il bagi yakfi. Apa yang mencukupi mereka? Tidakkah mencukupi mereka? Yaitu apa? Anna anzalna alaikal kitab, kami menurunkan kitab kepadamu. Takwilnya adalah awalam yakfihim apa? Inzaluna. Awalam yakfihim inzaluna alaikal kitabah. Ya, inzal. Inzaluna, penurunan kami. Kami menurunkan kitab kepadamu. Ya, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab, anna anzalna alaikal kitab sebagai fa'il dari yakfi. Yang kedua masih marfu, yaitu antakuna hiyoma wa'adaha fi maudhi'i na'ibul fa'il, yaitu dia dan sesudahnya di tempat na'ibul fa'il. Contohnya adalah fi suratul jin, surat jin ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Katakanlah uhiya ilayya, sudah diwahyu apa? Sudah diwahyukan kepadaku, ya, sudah diwahyukan kepadaku. Apa yang sudah diwahyukan kepadaku? Annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwa sesungguhnya sekelompok dari jin sudah mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan kepadaku? Yaitu annahu istama'a nafarun minal jin sebagai apa? Ditakwil masdar sebagai naibul fa'il dari uhiya. Ai takdir uhiya ilayya istima'uhum. Ya, istima'u nafarin minal jinni. Uhiya ilayya istima'u nafarin minal jinni. Diwahyukan kepadaku sekelompok dari jin telah mendengar Al-Qur'an. Itu contohnya. Ya. Yang ketiga adalah antakuna hiya ma ba'da fi mawdhi'il mubtada. Dia dan yang sesudahnya di tempat mubtada. Contohnya adalah di surat Fussilat ayat 39, wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan. Dan termasuk dari ayat-ayat Allah adalah ini ayat kauniyahnya. Yaitu apa? Annaka taral ardha khashi'atan. Min ayatihi sebagai khobar muqaddam jar majrur. Annaka taral ardha khashi'atan, sesungguhnya engkau melihat apa? Bumi itu dalam keadaan kering, tertandus. Ai takdirnya apa? Wa min ayatihi ra'yukal ardha khashi'atan. Wa min ayatihi taro, kita takwil jadi apa? Masdarnya. Masdarnya bisa ra'yan, bisa juga ra'yatan. Bisa ru'yah, ru'yah. Paling sering ada ru'yah. Wa min ayatihi ra'yuka, ra'yuka mubtada. Atau ra'yatuka, ru'yatuka. Wa min ayatihi ru'yatuka al-ardha. Engkau melihat bumi khashi'atan, dalam keadaan khashi'ah, kering, tandus. Jadi annaka taral ardha khashi'atan sebagai mubtada, di takwil masdar menjadi mubtada. Yang keempat masih rafa, yaitu antakuna hiya ma ba'da fi mawdhi'il khabar, yaitu dia dan sesudahnya di tempat khabar. Contohnya hasbuka annaka sabirun, cukup bagimu engkau itu sabar. Hasbuka mubtada, annaka sabirun kita takwil menjadi ay hasbuka sabruka, cukup bagimu kesabaranmu. Sabir ambil masdarnya menjadi sabrun, sabruka, di terus diidhafahkan ke fa'il. Yang kelima mansub, antakuna hiya wa ba'da fi mawdhi'in maf'uli bihi, dia dan yang sesudahnya di tempat maf'ul bih mansub. Contohnya alimtu annaka mujtahid, aku tahu engkau itu rajin. Ai alimtu ijtihadaka, aku tahu sungguh-sungguhanmu. Ya, annaka mujtahidun sebagai maf'ul dari alimtu. Yang keenam adalah antakuna hiya ma ba'daha fi ta'wil masdarin majrurin bihi, di ta'wil masdar yang majrur dengan huruf jar. Contohnya adalah kafa'tuhu li'annahu mukhlisun, aku membalas dia. Kafa'tuhu, aku membalas dia. Li'annahu mukhlisun, karena dia orang yang ikhlas. Mukhlisun kita ta'wil jar masdar ay li ikhlasihi. Kafa'tuhu li ikhlasihi, aku membalasnya karena keikhlasannya. Ya. Ajibtu min annaka qawiyyun. Ajibtu min annaka qawiyyun. Aku kagum dari kekuatanmu. Aku kagum yaitu dari engkau itu orang yang kuat. Ya, engkau itu orang yang kuat. Min annaka qawiyyun ditakwil jadi min quwwatika. Min quwwatika. Jadi kalau ada huruf jar min li fi misalnya, maka sesudahnya pasti apa? Anna, enggak boleh inna. Enggak boleh inna sesudahnya. Sesudah huruf-huruf jar li la li anna. min anna, fi anna. Sesudahnya harus anna. Enggak boleh pakai inna. Enggak boleh pakai inna. Sini mang li annahu. Nah, jadi itu tempat-tempat inna yang wajib di fathah. Intinya adalah dia bersama dengan isim dan khobarnya kita takwil menjadi suatu posisi dalam kalimat, baik posisinya sebagai fa'il, mubtada, khobar, majrur, naibul fa'il, dan seterusnya. Terus ada beberapa tempat, al-mawadhi'un allati tajuzu fiha inna wa anna, tempat-tempat yang boleh setara, boleh pakai inna, boleh pakai anna. Di sini sebutkan 4 tempat. Yang pertama ada idza waqa'at ba'da idza al-fujaiyati, jika dia yaitu in atau anna terletak sesudah idza al-fujaiyah. Idza yang menunjukkan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, apa sesuatu yang terjadi apa duf'atan wahidah, terjadi sekali tiba-tiba langsung terjadi. Contohnya adalah kharaj itu fa idza, idza al-fujaiyah, inna zaidan qa'imun bil kasri wa fathi, aku keluar maka tiba-tiba Zaid berdiri. Maka tiba-tiba Zaid berdiri. Boleh enggak pakai inna? Pakai sama anna boleh di sini. Boleh kharajtu fa idza inna Zaidan qa'imun, boleh juga kharajtu fa idza anna Zaidan qa'imun. Yang kedua, idza waqa'at jawab qasamin wa laysa fi khabariha allamu, jika terletak sebagai jawab sumpah sedangkan di khabarnya tidak ada lam. Khabarnya, di khabarnya tidak ada lam. Ya. Yeah. Kalau yang di sebelumnya, tempat yang inna di kasroh itu apa? Jawab kosam juga tapi di khabarnya ada lam. Kalau di sini jawab kosam juga tapi di khabarnya tidak ada lam. Contohnya haliftu inna Zaidan qa'imun. Halafa. Halaftu. Man halafa bighairi halaf. Halaftu inna Zaidan qa'imun, aku bersumpah sungguh Zaid itu berdiri. Boleh enggak halaftu anna? Boleh. Halaftu anna Zaidan qa'imun. Bil kasri wal fathi, dengan kasrah dan fathah. Tapi dengan syarat apa? Fi'il sumpahnya, fi'il qasamnya harus disebutkan. Ya, ada tambahan di sini, yaitu dengan syarat fi'il sumpahnya harus disebutkan. Fi'il sumpahnya harus disebutkan. Apa itu fi'il sumpah? Haliftu fi'ilnya, saya bersumpah. Ahlifu. Ahlifu. Atau misalnya uqasimu. Uqasimu, saya bersumpah. Ya, yeah. Dan yang semisal. Yang syarat fi'il sumpahnya harus disebutkan. Haliftu inna Zaidan qa'imun. Jadi apa itu fi'il? Jadi untuk sumpah itu ada 3 komponen. Ada fi'il qasam, ada huruf qasam, ada muqsam bih dan muqsam alaih, ada 4 berarti ya. Ada fi'il qasamnya, ahlifu saya bersumpah, haliftu atau halaftu atau uqsimu saya bersumpah. Yang kedua adalah ada huruf qasamnya, waw misalnya, ba dan ta. Yang ketiga ada muqsam bihinya, wallahi, billahi, tallahi atau wal asri. Dan yang keempat ada apa, jawab qasam. Jawab qasam, temuksam alai. Jawab qasam. Misalnya apa? Innal insana lafi khusrin. Dalam keadaan yang nomor 2 ini, yaitu kapan boleh di kasrah dan fathah, yaitu ketika fi'il qasamnya disebutkan. Fi'il qasamnya disebutkan. Kalau misalnya fi'il qasamnya tidak disebutkan, maka tetap wajib kasrah. Ya. Yeah. Misalnya fi'il qasam yang tidak disebutkan dan di khabarnya tidak ada lam, dan di khabarnya juga tidak ada lam, maka wajib kasrah. Wajib kasrah. Sebenarnya dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Sulaiman Fauzan di Syarah Qatrun Nada. Dia memberikan contohnya hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ya. Yeah. Di sana pakai inna, tidak ada fi'il sumpahnya. Tapi apa? Wajib pakai inna, karena tidak ada fi'il sumpahnya. Tidak ada fi'il sumpahnya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau digabungkan dengan yang sebelumnya, ada sumpah. Kalau misalnya dijawabnya, dijawab sumpah ada lam, yes, lam, maka apa wajib pakai? Inna. Wajib pakai inna. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Gak boleh wal asri, annal insana. Tapi wajib pakai inna, kenapa? Dijawabnya ada lam, lafi. Ada lamnya. Ada lamnya. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, jika ternyata di khobarnya tidak ada lam, di khobarnya tidak ada lam, maka apa? Maka boleh pakai inna dan anna yang seperti ini, seperti yang di tempat ini, tapi dengan syarat apa? Harus disebutkan fi'il qasamnya. Harus disebutkan fi'il qasamnya. Kenapa? Misalnya haliftu inna zaidan qa'imun. Kalau antum katakan anna zaidan qa'imun tanpa pakai haliftu, jelas enggak sumpahnya? Jelas enggak ini sebagai jawab sumpah? Tiba-tiba aja anna zaidan qa'imun, tengah-tengah anna zaidan qa'imun, enggak jelas ini sebagai sumpah. Makanya harus disebutkan halifan, halafan. Harus disebutkan. Ya. Inna zaidan qa'imun atau anna zaidan qa'imun. Nah, yang ketiga ra idza waqa'a ba'da fa'il jazaa'i, jika terletak sebelum fa'il jazaa', yaitu fa'il yang menunjukkan jawab syarat. Maka kalau di jawab syaratnya ada inna, maka boleh pakai inna atau anna. Jadi kalau ada jawab syarat pakai inna atau anna, maka boleh pakai keduanya. Contohnya in tajtahid fa innaka tukramu. In tajtahid jazm. Nah, in jazm. In tajtahid fa innaka tukramu. Jika engkau sungguh-sungguh, maka engkau akan dimuliakan. Boleh fa innaka tukramu, boleh juga fa annaka tukramu. Bil kasri wal fathah. Yang kasrah dan fathah. Yang keempat, idza waqa'at ba'da la jaroma, jika terdengar sudah kalimat la jaroma. La jaroma tidak diragukan lagi. Sudah pasti benar. Contohnya la jaroma innaka 'alal haqqi. Tidak ragu lagi. Sudah pasti engkau itu di atas kebenaran. Yaitu dengan kasrah dan fathah. Oleh la jaroma innaka, la jaroma annaka. Contohnya dalam Al-Qur'an qala ta'ala di surah An-Nahl dan surah An-Nahl ayat 23. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidak diragukan lagi Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa mereka tampakkan. Di sini pakai anna. Pakai anna. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirrun. Yaitu empat tempat di mana boleh pakai inna dan boleh pakai anna. Jika terletak sudah idza puja'iyah, sesudah apa lagi? Jawab sumpah dan tidak ada lamnya. Kemudian sudah apa fa'u jazat dan sesudah la jaroma, dan ada tempat-tempat yang lain sebenarnya. Apa? Syahadu an la ilaha illallah. Ya boleh. Boleh pakai inna. Karena di sana menggantikan tempat maf'ul bih. Lebih dari asyhadah. Maf'ul bih-nya. Ya, harus ditakwil jadi masdar nanti menjadi maf'ul bih. Atau ya singkatan atau nanti di biar lagi singkatan seperti itu. Allah, kita masuk ke pembahasan inna wa akhwatuha al-mulghatu. Inna dan akhwatnya yang dibatalkan amalnya, yang mulghah, yang diabaikan, yang dibatalkan amalnya. Ya, terkadang inna dan akhwatnya bisa amalnya batal. Ya, dia tidak beramal, tidak menasabkan isim dan merofakkan khobar, sehingga sesudahnya mubtada dan khobar, dia tidak beramal sama sekali. Kapan? Tattasilu ma'azza'idatu bi inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa la'anna. Itu ma bersama'za'idah, ma tambahan, bersambung dengan inna menjadi innama, dan anna jadi annama, ka'anna jadi ka'annama, lakinna lakinnama, la'anna la'anlama. Ma bersambung dengan lima ini, lima huruf ini, maka apa konsekuensinya? Fatakuhuha anil amali. Maka ma pun, ma tadi menghalangi mereka dari beramal, menghalangi mereka dari beramal. Aitam nauha, yaitu menghalanginya. Wa yabqa hina idzin al-mubtada wal khabaru ala raf'ihima. Maka tersisalah pada saat itu mubtada dan khabar di atas rafa'nya mereka. Tidak berubah, tetap rafa'. Kama kana qabla dukhulil harfin nasikhi, sebagaimana mereka berdua sebelum kemasukan huruf nasikh. Huruf nasikh itu inna wa khatuha. Jadi inna, anna, lakinna, ka'anna, dan la'alla bisa dimasuki oleh ma dan membatalkan amal mereka. Kalau laita gimana? Laita tidak disebutkan. Kalau laita masuk ke ma, maka boleh beramal dan boleh tidak. Ya itu bedanya. Kalau inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dia batal amalnya, langsung batal amalnya. Tapi kalau ma masuk ke la'alla, laita ma, maka boleh beramal dan boleh tidak. Beda hukumnya. Ya, kalau masuknya ke laita, maka boleh beramal dan boleh tidak. Maka tadi di atas tidak disebutkan laita, karena hukumnya, karena dia tidak pasti mulughah. Dia boleh mulughah, boleh tidak. Contohnya adalah innamal a'malu binniyat. Ya, hadis muttafaqun alaih. Innamal a'malu binniyat. Asalnya kalau tidak ada ma, inna a'mala mansub isim inna bin niyat, ditambah ma, ya ditambah ma, selain ditambahkan ya zaidah juga memberikan makna hasr inna ma, maka menjadi al a'malu, menjadi mubtada sesudahnya, menjadi mubtada dan bin niyat sebagai khabar. Qala ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 20, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahw. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau, sesuatu yang melalaikan. Annamal hayatu, al hayatu rafa, bukan al hayata, bi al hayatu ad-dunya. Kenapa al hayatu sekarang? Karena ada ma, annama, ya, ada ma-nya di sana yang menahan dari amal, ya, kafah, yang menghalangi dari beramal. Laibun walahun. Nah, ibn walahun sebagai khobar dari, ya, sebagai khobar, bukan khobar anna lagi, tapi khobar biasa. Al-bada'i'u kathiratun, walakinnamal as'aru ghaliyatun. Barang dagangan itu banyak, akan tetapi harga-harganya mahal. Tapi harganya mahal. Al-as'aru dengan rafa. Al-as'aru dengan dhammah, bukan dengan fathah al-as'aru. Bi al-as'aru. Ya. Yeah. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala, waslu ma bil hurufi mubdilu i'malaha wa qad yubqa al amal. Dan menyambungkan ma dengan huruf-huruf ini, yaitu inna dan seterusnya, mubdilu, maka dia membatalkan i'malaha, amalnya, batalkan amalnya. Wa qad yubqa al amal, dan terkadang amalnya pun, amalnya tetap. Terkadang amalnya tetap. di bait ini apa di syarahnya ada yang apa ya tadi mengkritik ya, lebih merinci yaitu huruf-huruf ini di sana pertama tidak termasuk laita. Ya, laita tidak termasuk. Yang kedua waqad yubaqqal amalu, terkadang amalnya tetap, berarti di sini ada isyarat bahwa apa? Meskipun inna bersambung dengan ma, anna bersambung dengan ma, dan seterusnya, gimana? Amalnya tetap ya, amalnya tetap. Nah, ini sebenarnya ada khilaf di sini, apakah ketika bersambung dengan ma boleh enggak amalnya tetap ditetapkan? Al-Akhfash dan Al-Kisai mereka berpendapat apa? Boleh tetap beramal. Itulah mungkin yang di zahirnya yang dikuatkan juga oleh Ibnu Malik. Karena mereka mengatakan, mereka menukil perkataan dari orang Arab, innama zaidan qa'imun. Innama zaidan qa'imun. Tapi oleh siapa? Ibnu Aqil, syarah alfiahnya, mengatakan yang benar adalah seperti perincian yang di atas. Kalau ma bersambung dengan inna, annaka, anna, lakinna, la'alla, menahan dari beramal, tidak beramal, senangkan dengan laita, boleh beramal dan boleh tidak. Dan beliau mengatakan contoh yang dibawakan oleh mereka ini contoh yang syal. Nah, jadi kesimpulannya kita ambil yang rojih saja, yang dirojihkan oleh Ibnu Aqil dan yang lainnya, yaitu apa? Ketika bersambung dengan inna, 6 huruf selain laita, ketika bersambung dengan 6 huruf tersebut selain laita, maka menahan dari amal, membatalkan amal, sedangkan kalau bersambung dengan laita, boleh beramal dan boleh tidak. Qala al-mu'allif wa yajuzu fi hadhihi al-halati an tadkhula hadhihi al-hurufu ala al-jumalil fi'liyati. Dan boleh fi hadhihi al-halah, dalam keadaan ini, itu apa keadaannya? Ketika bersambung dengan ma ini, yaitu an tadkhula, masuknya huruf-huruf ini, ya, masuknya huruf-huruf ini ala al-jumalil fi'liyah, kepada jumlah-jumlah fi'liyah. Ketika ma sudah bersambung dengan inna, anna, dan seterusnya, maka apa? Maka menghilangkan kekhususan mereka yang awalnya khusus masuk ke jumlah ismiyah mubtada khobar. Akan tapi ketika ditambahkan ma, maka kekhususan ini hilang. Kekhususan ini hilang. Boleh apa? Sesudahnya jumlah fi'liyah. Boleh sesudahnya fi'liyah. Secara asal, kalau tanpa ma, maka harus masuk ke mana? Ke jumlah ismiyah, kan ya? Mubtada khobar. Tapi masuknya ma menghilangkan kehususan ini. Ya, menghilangkan kehususan ini sehingga masuk ke bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Contohnya adalah surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-Nya yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, innama yakhsyallaha. Ya, yakhsyallaha fi'il jumlah fi'liyah. Allah sebagai apanya? Maf'ulnya. Min ibadihi al-ulama'u sebagai fa'ilnya. Qala la as'alil mali walakinnama as'alil khayri. Aku tidak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta, ya. Aku tidak berjalan untuk mendapatkan harta, akan tetapi aku bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan. Ya. As'a walakin nama as'a, ya boleh, walakin nama as'a, sesudahnya adalah fi'il. Sesuai pembahasan inna dan akhwatnya yang mulghah. Termasuk pembahasan takhfifu inna anna ka'anna lakinna. Takhfif, peringanan, meringankan inna, anna, ka'anna, dan lakinna. Meringankannya. Di mana meringankannya? Yajuzu an tukhaffafa inna anna ka'anna lakinna bihalfin nunis laniyati. Fayuqalu in, an, ka'an, lakin. Yajuzu boleh an tukhaffafa, diringankan inna anna ka'anna lakinna ini, yaitu dengan menghapus nun yang kedua. Ya, dengan menghapus nun yang kedua. Menjadilah dia in. Ya, asalnya kan nunnya ada dua. In, na. In, na. Ya. Ada dua nun, nun sukun sama nun fathah. Nun sukun sama nun fathah. Kan tapi ini ketika penulisan diidghamkan menjadi satu nun saja dan diganti dengan tasydid, ya. Maka boleh nun yang kedua yang berharokat fathahnya dibuang, dihapus untuk meringankan. Menjadi apa? In, an, ka'an, dan lakin. Artinya tetap sama. Artinya tetap sama. Tapi ada konsekuensinya yang masing-masing berbeda. Kalau in ditakhfif gimana? Kalau inna ditakhfif jadinya gimana? Kalau anna gimana? Ka'anna dan lakinna masing-masing berbeda hukumnya. Sekarang kita masuk ke inna dulu. Idza khuffifat inna fal aktsaru fi lisanil arabi ihmaluha. Jika inna ditakhfif, diringankan, tasydidnya dibuang, maka aksar yang paling banyak adalah dalam lisan Arab, dalam lisannya Arab, yaitu ihmaluha, mengabaikannya, membatalkan amalnya. Ya, ini yang paling banyak. Meskipun boleh mengamalkannya. Boleh tetap mengamalkannya, boleh juga membatalkannya. Tapi yang paling banyak adalah dibatalkan amalnya. Contohnya, in zaidun laqaimun. In Zaidun laqa'imun. Sungguh Zaid itu berdiri. Sungguh Zaid berdiri. Ya, artinya tetap sungguh sih. Bukan in maknanya, bukan in syartiyah, bukan jika artinya sih. Tapi artinya apa? Sungguh biasa. In Zaidun laqa'imun. Sungguh Zaid berdiri. Jadi in itu bukan hanya syarat. In juga bisa berasal dari inna yang ditakhfif. Inna yang ditakhfif. In Zaidun laqa'imun. Zaidun. Yang paling banyak di lisan Arab gimana? Mengabaikan amalnya. Kalau diamalkan gimana? In Zaidan laqa'imun. Tapi yang paling banyak adalah in Zaidun laqa'imun. Yang kedua, wa mata khuffifat wa ummilat. Kapanpun inna ditakhfif dan diabaikan tadi amalnya, apa? Lazimat ha allamu al-maftuhatu wujuban. Maka wajib, maka wajib lam itu, lam yang fathah mengikutinya, ya, melaziminya. Maka lazimlah lam fathah dan hukumnya wajib. In Zaidun laqa'imun, pakai lam di mana? Di khobar. Ya. Jadi kapanpun kita takhfif dan kita abaikan amalnya, maka wajib kita tambahkan lam fathah di mana? Di khobarnya. Apa tujuannya? Fariqatan bainaha wa baina in annafiyati. Yaitu untuk atau sebagai pemisah, sebagai pembeda. Sebagai pembeda antara in yang ditakhfif dengan innafiyah. Ada lagi innafiyah. Jadi ditambahkan lam sebagai pembeda antara in yang asalnya inna dan in yang fungsinya nafiyah. Nah, jadi sebelumnya in itu ada tiga. In syartiyah, in nafiyah, dan in mukhaffafah min inna. Jadi in itu ada tiga kondisi. Pertama in syartiyah, jika. Yang kedua adalah in nafiyah, penafian, ya, tidak berartinya. Dan yang ketiga in, yang artinya sesungguhnya, yaitu apa? In yang berasal dari inna. Contohnya yang in syartiyah gimana? Ya, biasa. In tajitahid tadi, tanjah. In tajitahid tanjah. Itu in syartiyah, jika. Ada yang in nafiyah. Apa contohnya? Banyak. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam apa? Ditipu. Inil kafiruna illa fi ghurur. Apalagi banyak sekali. In antum illa fi dhalalin mubin. In antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah engkau ini kecuali dalam kesesatan yang nyata. Ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidaklah sesuatu kecuali bertasbih. Jadi banyak in nafiyah. Seringnya sesudahnya ada illanya. In plus illa sesudah maka innya nafiyah. In ana illa nadhirum mubin. Tidaklah aku kecuali beri peringatan yang nyata. Terus ada in yang ini ya, yang ditakhfif dari inna. Kata beliau, kalau misalnya kita takhfif dari inna dan kita abaikan amalnya, maka wajib ditambahkan khobar, di khobarnya apa? Lam. Apa tujuannya? Untuk membedakan antara dia dan antara in dan nafiyah. Kalau misalnya tidak ditambahkan lam, misalnya tidak ditambahkan lam, maka apa namanya? Maka bisa jadi orang mengira itu innya nafiyah. In sa'idun lamujtahidun. Sungguh sa'id itu bersungguh-sungguh. Sungguh Said itu orang yang rajin. Ya. Kalau misalnya tidak pakai lam, in Saidun mujtahidun, maka bisa jadi difahami innya nafiyah. Said tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau ada lam, kalau ada lam, maka pasti innya apa? Dari inna yang ditakhfif. Kenapa? Karena penafian tidak mungkin ditaukidkan. Kalau nafi tidak mungkin dikasih taukid. Nafi tidak mungkin dikasih taukid. ya, khabar ya, khabar yang nafi tidak dikasih tahu. In Mahmudun la alim. Sungguh Mahmud itu orang yang alim. Kalau misalnya kita amalkan innya, kita amalkan, perlu enggak pakai lam? In Sa'idan. Perlu enggak pakai lam? Kayaknya beramal perlu enggak pakai lam? Enggak, kenapa? Karena sudah beramal dia. Sudah ketahuan innya, in apa? In ini, in yang ditakhfif. Bukan inna yang takhfif, bukan in nafiyah. Karena sudah in nafiyah, ya rofa, bukan mas, bukan nasab. Nah, itu pembahasan in ya. Masih in lagi yang ketiga. Idza wa idza khuffat in, jika in ditakhfif. Jika in ditakhfif, lam yaliha minal af'ali illa al-af'alun nasikhatu li hukmil mubtada'i wal khabari wa hiya kana wa qatuha wa dhanna wa khawatuha. Sebelumnya, jadi kalau pembahasan nomor 1 sama nomor 2 tadi itu kaidahnya kalau apa? Sesudah in ini adalah jumlah ismiyah. Sudah innya jumlah ismiyah. Sekarang nomor 3, gimana kalau sudah innya jumlah fi'liyah? Nah, yang kaidah nomor 3 adalah kalau sesudah innya jumlah fi'liyah. Kalau misalnya inna ditakhfif, maka tidaklah mengikutinya dari fi'il fi'il. Misalnya ketika kita sekarang khobarnya jumlah fi'il ya. Kecuali tidaklah mengikutinya dari fi'il fi'il, kecuali fi'il fi'il nasikh. Fi'il fi'il nasikh yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya. Jika inna ditakhfif, maka tidak sembarangan apa khobarnya. Tidak sembarangan fi'il sesudahnya. Fi'il sesudahnya harus fi'il yang mana? Ya. Fi'il nasikh, yaitu apa? Kana wa akhwatuha dan dhanna wa akhwatuha. Fi'il nasikh yang merubah hukum mubtada dan khobar. Kenapa? Karena kana menasabkan khobar, sedangkan dhanna menasabkan mubtada dan khobar. Jadi dirubah hukumnya. Jadi beliau mengatakan di sini kalau inna ditakhfif sesudahnya jumlah fi'liyah, fi'ilnya harus fi'il apa? Nasikh. Dan tetap dengan nomor 2, di khobarnya pun harus ada lam. Di khobarnya juga, atau ada lamnya, ada lam penandanya. Dan juga lam yang fariqah. Dan juga harus ada, bukan di khobar, ya. Harus ada lam fariqah juga. Harus ada lam fariqah. Jadi ketika ditakhfif harus ada, siapa? Sesudahnya adalah fi'il nasikh. Dan juga harus ada lam juga yang menandakannya. Qala ta'ala wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dalam surat Al-Baqarah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sungguh, jadi in artinya sungguh. Sungguh hal tersebut berat, yaitu tentang pemindahan kiblat ke bait ke apa? Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ya. Sungguh apa pemindahan kiblat itu berat kecuali bagi orang-orang yang Allah beri petunjuk. Wa in kanat lakabiratan. Nah, asalnya ini apa asalnya? Asalnya adalah gimana cara mengi'rabnya? Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sungguh hal tersebut berat kecuali wa in kanat kabiratan ya. Wa in kanat kabiratan. Asalnya apa? Wa inhu ya. Wa innahu. Wa innahu apa? Kanat kabiratan. Ini asalnya. Wa innahu kanat kabiratan. Gimana cara mengirapnya? Ya, berarti isim innanya adalah siapa isim innanya? Ini namanya adalah nanti akan ada juga dobir sya'an. Ya, domir sya'ni. Domir sya'an ya. Domir sya'an. Domir sya'an. Yang ini? Kanat lakabirotan sebagai? Ini sebagai sebagai isim. Inna. Kanat lakabirotan sebagai? Khabar inna. Jadi sini isimnya, isim innanya mahdzuf. Takdirnya ya dhamir hu. Ya dhamir hu, dhamir sya'an. Ya, atau boleh dhamir ha juga boleh sebenarnya. Wa innaha. Nah, di sini muannats. Nanti akan dhamir sya'an nanti kita lihat lagi di bawah. Muhim di sini yang muhim, yang penting in kanat lakabiratan. Kenapa kita tahu innya di sini takhfif, bukan in in mukhaffafah minas tsaqilah, bukan in nafiyah? Kenapa? Karena ada lam, ada lam, ya. Kan sebenarnya ada illa, enggak? Karena ada lam di sini, maka innya in yang mukhaffafah minas tsaqilah, yang diringankan, ya. Sungguh hal tersebut berat, lakabirotan, kabirotan, sebagai khabar kanat, illa kecuali ala ladzina hada Allah, kecuali atas bagi orang-orang Allah beri petunjuk. Contoh lagi yaitu di surat apa ini? Wa wajadna aktsarahum lafasiqin. Salah juga, lafasiqin, bukan lafasiqun. Itu surat Al-A'raf ayat 102. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Surat Al-A'raf. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin. Dan sungguh kami dapati kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Sungguh kami dapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik. Lafasiqin di sini mansub ya, aktsarahum. Aktsarahum. Nah, wajada ini siapa? Wajada ini akhwatnya dhanna. Akhwatnya dhanna sehingga dua maf'ul, aktsarahum maf'ul pertama. Lafasiqin maf'ul kedua mansub. Contoh lagi adalah dalam surat As-Saffat ayat 56. Qala tallahi in kitta latudin. Ini jadi ada dua orang yang berteman, yang satu sudah masuk, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Ternyata yang masuk surga ini apa melihat temannya yang masuk di neraka itu, beliau mengatakan, dia mengatakan qala tallahi in kitta latudin. Demi Allah, sungguh engkau hampir saja laturdin, hampir saja mencelakakanku, hampir saja membuat aku juga masuk neraka. In kitta laturdin, walau la ni'matu rabbi, lakuntu minal muhdharin. Nah, tallahi demi Allah, in kitta, sungguh engkau hampir saja, kitta, siapa? Kada. Dan kada, ya, akhwatnya kana juga. Amalnya sama, fi'il nasikh juga. In kitta laturdin, laturdini asalnya, laturdini. Ada ninya sayang, tapi di dihapus. Ya-nya dihapus ya. In kitta laturdini, hampir saja engkau mencelakakanku. Ya, banyak contohnya lagi apa contohnya? Wa inna dhunnuka laminal kadzibin. Contoh lagi apa? Surat Al-Jumu'ah ayat 2 apa di akhirnya waladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh mereka sebelumnya di dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya. Maka di sana artinya innya sungguh ya. Pernah mendengar ada orang ini mengartikannya dan apa? Meskipun dan jika dan meskipun apa? Dan jika mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata. Gimana? Ya. Sa in di sana dianggap syartiyah. Bukan innya in yang ini, bukan in syartiyah. Ya, bukan in artinya jika di sana. Bukan in yang artinya jika. Perlu perhatikan ketemu in, nah, jangan langsung dianggap jika aja. Ya, langsung syartiyah cuma karena cuma tahu syartiyah doang. Ya, ada in-in yang lain, in nafiyah. Inil apa in ana illa nadzir mubin, jika aku kecuali apa. Ya. Harus mengenal huruf-huruf ya. Jangan cuma tahu satu aja dan pukul rata semua. Setiap ketemu in artinya jika. Sama kayak setiap ketemu apa min artinya dari ya. Enggak. Apa fi artinya di dalam, enggak juga. Ada fi artinya karena, sebab. Min banyak arti yang lain. Ada artinya dari jinsiyah. Ada artinya bayaniyah, yaitu. Ada artinya dari, ya dari. Ada artinya sebagian. Ada arti yang lagi. Apa misalnya? Min bimana fi, misalnya. Min bimana an, dan lain. Nanti kita akan masuk pembahasan huruf di pembahasan terakhir. Selesai pembahasan inna yang ditakhfif. Ada tiga kaedah. Kaedah pertama adalah jika dia ditakhfif, maka apa? Dia amalnya dia kebanyakan amalnya di apa? Di ihmal, diabaikan. Yang kedua, jika amalnya diabaikan, maka sesudahnya wajib pakai lam. Dan yang ketiga, jika sesudahnya adalah fi'il, nah berarti ini salah ya. Salahnya ini karena innya di sini, innya di ihmal di sini, bukan ihmal. Innya diabaikan di sini, maka enggak bisa jadi innahu karena dia sudah diabaikan. Ketiga, dan yang ketiga, jika innanya sudah ditakhfif, kalau sesudahnya mau ada fi'il, maka apa? Fi'il nasikh itu kana wa khatuha, termasuk jenis kada juga, kada wa khatuha, dan juga dhanna wa khatuha. Mana caranya? Lihat di khobarnya ada lam atau tidak. Khobarnya atau di sesudahnya ada lam atau tidak. Sekarang sebenarnya adalah anna yang ditakhfif. Gimana kalau anna yang kita takhfif? Idza khuffifat anna baqiyat ala ma kana laha minal amali. Yang pertama, jika anna ditakhfif, maka amalnya tetap seperti biasa. Seperti amalnya yang biasa. Ya. Dia tetap di atas amalnya sebelumnya. Berarti tetap ada siapa? Isim dan khobarnya. Lakin akan tetapi. La yakunu ismuha illa dhamir sya'ni mahdhufan. Wa khobaruha la yakunu illa jumlatan. Akan tetapi isimnya tidaklah isimnya itu kecuali dhamir sya'ni. Dhamir sya'ni, dhamir yang menunjukkan apa? Di mana hal, keadaannya. Keadaannya atau sya'an, kedudukannya atau keadaannya, ke urusannya adalah. Jadi mahdhufan dan harus dihapus. Dan harus dihapus isimnya dhamir. Tapi dhamirnya juga harus dihapus. Enggak kelihatan gitu isimnya. Terus khabarnya apa? Khabarnya pun dan khabarnya harus berupa jumlah. Khabarnya harus berupa jumlah. Isimnya udah dihapus dan khabarnya jumlah. Isimnya atau fi'liyah. Contohnya alimtu an Zaidun qa'imun. Alimtu an Zaidun qa'imun. Aku tahu sungguh Zaid berdiri. Gimana i'rabnya? Alimtu an Zaidun qa'imun. An. Nah, di sini asalnya adalah annahu Zaidun qa'imun. Jadi asalnya hu-nya isim anna. Isim annanya dhamir sya'an dihapus. Dhamir sya'an itu apa tadi? Yang menunjukkan keadaannya. Zaidun qa'imun sebagai khabar inna, khabar in, khabar anna, khabar jumlah ismiyah, jumlah ismiyah sebagai khabar. Nah, domir sya'an itu gimana? Domir sya'an itu apa beda dari domir biasa? Domir sya'an itu salah satu beda yang domir biasa. Kalau domir biasa, baliknya ke sebelumnya. Kalau domir sya'an itu baliknya ke sesudahnya. Jadi hu ini maksudnya adalah ya zaidun qa'imun. Itu domir sya'an. Domir sya'an itu kalau domir yang biasa kembali ke sebelumnya. Kalau domir sya'an ini kembali ke sesudahnya. Kembalinya ke sesudahnya. Yang dimaksud hu ini siapa sini? Ya hu itu maksudnya ya zaidun qa'imun. Hu ini siapa? Ya zaidun qa'imun. Ya. Domir bagi tiga, ada domir yang biasa, ada domir sya'an, dan domir fasl. Ini domir sya'an. Zaidun qa'imun di sana sebagai jumlah isimnya sebagai khobar dari annanya. Sedangkan isimnya dihapus. Fa'an, maka an mukhaffafatun minas taqiladi. An di sana mukhaffafah minas taqilah. Yang diringankan minas taqilah dari yang berat. Itu diringankan dari anna. Wasmuha dhamiru sya'ni, isimnya adalah dhamir sya'an. Wa huwa mahdhufun, dan dia dihapus. Wa takdiru, takdirnya adalah alim tu anhu zaidun qa'imun atau annahu zaidun qa'imun. Aku tahu sungguh Zaid berdiri. Ini juga sudah dibahas sebelumnya, apa bedanya dengan an penasob? An yang menasobkan fi'il. Gimana? Sudah dibahas di Muyassar 2. Apa perbedaannya dengan an yang ini, an yang berasal dari anna, sama dengan an yang penasob. Jadi an itu banyak, an itu ada tiga ya. An mukhaffaf minas tsaqilah, an penasob, dan an al-mufassirah. An mufassirah empat ya, ada an zaidah. An itu ada empat fungsi. An ada empat fungsi. Di sini an yang diringankan dari anna. Kalau an yang penasob gimana? Menasobkan fi'il, mudhari. Apa bedanya dengan an yang ini? Dari bahasa sebelumnya. Kalau sebelumnya ada fi'il yang menunjukkan yakin gimana? Fi'il yang menunjukkan yakin? Itu harus ada yang menunjukkan fa' yakin, menunjukkan zon. Kalau yakin gimana? Sudahnya wajib apa? Well, sesudahnya itu an penasob atau an yang mukhaffaf minas tsaqilah? Mukhaffaf minas tsaqilah. Kalau sebelumnya fi'il ya yakin. Sebelumnya fi'il yang menunjukkan yakin, maka mukhaffaf minas tsaqilah. Ya, contohnya apa? Alima an sayakunu minkum mardha. Alima an sayakunu minkum mardha. Ya, an sayakunu minkum. Ingat sayakunu rafa di sana. Alima an sayakunu minkum mardha. Allah mengetahui maka di antara kalian akan ada orang yang sakit. Ya. Maka kalau sebelumnya fi'il yang menunjukkan yakin, maka harus anna atau an yang ini mukhaffafa minas tsaqilah. Ya. Afala awala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wala yadbaru wala ha. Ya. Awala yarawna alla yarji'u, alla yarji'u. Ana alla yarji'u. Kalau misalnya sebelumnya fi'il menunjukkan dhom gimana? Maka boleh penasob dan boleh juga sebagai mukhaffafah minas tsaqilah. Apa contohnya? Wahasibu alla takuna fitnatun. Alla takuna fitnatun. Qiraah yang lain, alla takunu fitnatun. Kalau misalnya tidak ada apa yakin atau zon sebelumnya, maka an penasob. Uridu an azhaba, uridu an azhaba misalnya, dan lain-lain. Itu pembahasan tentang anna takhfif. Soalnya adalah ka anna. Kalau ka anna yang takhfif bagaimana? Idza khufifat ka anna, jika ka anna ditakhfif, nawa ismaha atau nuwiya ismuha, diniatkan isimnya. Nuwiya ismuha, diniatkan isimnya. maksudnya domir apa? Domir sya'an juga sama. Maksudnya diniatkan isimnya juga domir sya'an sama kayak inna tadi. Berarti beramal atau enggak? Beramal ya. Wa ukhbiru anha bi jumlatin ismiyatin, dan dikabarkan dengannya dengan jumlah ismiyah atau di bawahnya nanti atau jumlah fi'liyah. Jadi khabarnya pun harus jumlah. Jadi ini mirip dengan nomor 4. Isimnya domir sya'an dihapus dan khabarnya juga jumlah. Jadi nomor 5 ini konsekuensinya sama dengan nomor 4. Dikhabarkan di khabarnya bisa jumlah ismiyah, contohnya ka'an Zaidun qa'imun. Seakan-akan Zaid itu berdiri, takdirnya takdiru ka'annahu Zaidun qa'imun. Hu-nya isim ka'anna, Zaidun qa'imun jumlah khabar ka'anna, atau jumlah fi'liyah, atau boleh jumlah fi'liyah. Au jumlatin fi'liyatin. Musaddaratin bilam, yang didahului, diawali dengan lam. Ya. Atau jumlah fi'liyah yang, tapi jumlah fi'liyah enggak sembarangan. Diawali dengan apa? Dengan lam. Contohnya adalah ka'al lam tauna bil amsi. Dan surat Yunus ayat 24. Ka'al lam tauna bil amsi. Seakan-akan apa? Belum pernah tumbuh bil amsi kemarin. Seakan-akan dia belum pernah tumbuh kemarin. Ya. Yeah. Ka'allam tauna bil amsi. Ka'annahu, takdirnya ada waktu tadi ka'annahu lam tauna bil amsi. Nah, jadi kalau gimana? Ka'anna ketika dia ditakhfif maka isimnya wajib disembunyikan dan khabarnya harus berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ketika ismiyah, ya ismiyah ketika fi'liyah harus didahului oleh lam. Nah, juga bisa didahului oleh qad. Okay, selain lam, lam ini kalau mudhari, kalau madhi didahului oleh qad. Didahului oleh qad. Contohnya ka'an qad. Qala'atish shams. Seakan-akan matahari telah terbit. Ka'an qad. Kalau sudahnya madhi. Itu kalau ka'anna yang ditakhfif. Selanjutnya adalah lakinna. Kalau lakinna terakhir yang ditakhfif, idza khufifat lakinna, jika lakinna ditakhfif, uhmilat wujuban, diabaikan, dibatalkan amalnya secara wajib. Amalnya batal. Amalnya batal. Wa dakhalat ala jumatil jumalil ismiyati wal fi'liyati, dan dia masuk ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Amalnya batal, tapi maknanya tetap akan tetap istidrak. Dan dia masuk ke jumlah ismiyah atau fi'liyah. Contohnya jumlah ismiyah. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna. Dalam surah An-Nisa. Akan tetapi orang-orang yang dalam ilmunya, ya, orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka yaitu orang Yahudi wal mu'minuna dan orang-orang beriman. Sini lakinir rasikhun, lakinir rasikhun. Ar-rasikhun marfu. Nah, lakinnya sudah ditakhfif, lakini, lakin sudah ditakhfif, maka sesudahnya dia amalnya batal masuk ke jumlah ismiyah. Ar-rasikhuna fil ilmi minhum. Khabarnya mana? Wal mu'minuna yu'minuna di ayat sebelumnya. Lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ar-rasikhun sini mubtada. Jadi i'rabnya ar-rasikhun mubtada. Contoh jumlah fi'liyah sa wa safara aliyun lakin ja'a khalilun. Ali bersafar akan tetapi Khalil datang. Tapi Khalil datang. Kalau laita sama la'anla bisa ditakhfif? Enggak ada nunnya. Mana cara mentakhfifnya? Nah, ada nun ya. Inna, anna, ka'na sama lakinna. Selesai pembahasan inna wa khawatuha. Jadi pembahasan intinya ada tentang apa? Pembagian di mana letak inna dan anna. Di situ ada pembahasan ketika inna dan akhwatnya yang dimasuki ma. Kemudian ada pembahasan takhfif. Itu pembahasan inti dari inna. Dan banyak sebenarnya ada pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak dibahas di sini. Sebenarnya adalah pembahasan la annafiyatu lijinsi wa la siyama. La nafiyah lijinsi dan la siyama. Ini kenapa dibahas di sini la nafiyah lijinsi? Karena dia beramal seperti amal inna. La nafiyah lijinsi apa? La yang menafikan semuanya artinya apa? Tidak ada biasanya. Berarti artikannya tidak ada. Bukan la nafiyah sembarangan, tapi la nafiyah yang menafikan jenis. Kalau la siyama, tidak bahasa terakhir, la siyama artinya apa? Apalagi, terlebih lagi, lebih lagi, apalagi, terutama, dan yang semisal itu. Nah, la anna qala al-mu'allif, la anna fiyatul jinsi hiya allati tadullu ala nafyil khobari anil jinsil waqi'i ba'daha ala sabilil istighrafi ay yuradu biha nafyuhu an jami'i afradil jinsi nassan la ala sabilil ihtimal. La nafyatul jinsi ini adalah yang menafikan atas, yang menunjukkan tadullu, yang menunjukkan atas nafyil khobari anil jinsi, menafikan khobar dari jenis al-waqi'i ba'daha yang terletak sesudahnya ala sabilil istighraf, yaitu dengan metode istighraq. Istighraq ini apa? Keseluruhan. Ini mencakup keseluruhan anggota. Jadi yang dinafikan seluruh anggotanya, seluruh individunya. Ay yuradu biha, yang diinginkan darinya adalah nafyuhu, menafikannya dari semua anggota jenis. Dari semua anggota-anggota jenisnya. Lelaki, semua lelaki dinafikan. Ya, semua lelaki dinafikan. Ya. Yeah. Naslan secara nas. Secara nas. Ya, yeah. Tegas secara ya, yeah. Nasnya seperti itu. Nas ini yang tidak, kalau nas itu yang tidak mengandung kemungkinan lain. Nas itu yang tidak mengandung kemungkinan yang lain. Kan ada apa? Ada nas, ada zahir, ada muawwal ya. Yang bahasan usul fikih. Nas, zahir. Nas itu yang tidak ada kemungkinan yang lainnya. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kalau ada la nafiyah lijinsi masuk ke sesuatu, maka pasti menafikan seluruhnya. Itu udah pasti, sudah nas, tidak ada kemungkinan yang lain. La ala sabilil ihtimal, bukan berdasarkan metode apa ihtimal. Ada kemungkinan-kemungkinannya. Oh, kemungkinannya enggak. Kemungkinannya ada anggotanya yang enggak masuk misalnya. Kemungkinannya seperti ini, kemungkinannya seperti itu, enggak ada ihtimal-ihtimal yang lain. Sudah nas, sudah tegas, sudah pasti, enggak ada kemungkinan yang lain menafikan seluruhnya. Jadi misalnya kalau kita katakan la rajula fiddari, apa? Tidak ada seorang lelaki pun di dalam rumah. Berarti sudah tegas menyatakan di sini seorang pun tidak ada lelaki dalam rumah. Tidak boleh kita katakan la rajula fiddari bal rojulani, tidak ada seorang laki dalam rumah, akan tapi ada dua orang, ada dua orang. Nah, enggak boleh tambahkan. Berbeda dengan la yang beramal seperti amalnya laisa sebelumnya. Kalau la yang beramal seperti amalnya laisa, maka ini tidak menafikan keseluruhan secara nas. Tapi dia ada kemungkinan menafikan keseluruhan dan ada kemungkinan tidak menafikan keseluruhan. Kalau la yang beramal seperti amal laisa. Nah, ola la nafiyatul jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabara. La nafiyatul jinsi ini beramal seperti amalnya inna, menasabkan isim dan merofakkan khabar. Contohnya dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada seorang pun aghyaru yang lebih cemburu daripada Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Ya. La ahada. Di sini ahada adalah isimnya la dan aghyaru adalah khabarnya. Khabarnya la. Ahada mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin ismu la aghyaru khabaruha mafru. Dan cemburunya Allah itu ketika seorang hamba mendatangi maksiat. Seorang hamba berzina, seorang hamba laki-laki berzina atau perempuan berzina, maka apa? Itu adalah bentuk kecemburuan Allah. Makanya Allah mengharapkan, di kelanjutan hadisnya Allah mengharapkan fawahish, Allah mengharapkan fahishah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, walakin laha hukman, walakinna, lakin atau lakinna sih? Ada hukman, hukman mansub tilakinna. Walakinna laha hukman khasan, akan tetapi dia memiliki hukum yang khusus. Fayushtarotu fi i'maliha amala inna syurutun, maka disyaratkan beramalnya dia seperti amalnya inna beberapa syarat. Yang pertama adalah isimnya harus nakirah. Contohnya la kadhiba mamduhun, tidak ada pendusta yang dipuji. Kadhiba nakirah, tapi dia beramalnya tanpa tanwin ya. Kadhiba menasabkan tanpa tanwin. Kadhiba mamduhun. Fa in dakhulat ala ma'rifatin, jika masuk ke ma'rifah, wajaba ihmaduha wa tikraruha. Ini ada pembahasan muyasar satu. Maka jika masuknya ke ma'rifah, maka wajib membatalkan amalnya dan mengulang lanya. Contohnya la zauju fil baiti wa la zauju fil baiti.